Hari. Bukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Ada seseorang yang memiliki sebuah pohon kurma yang tumbuh subur. Daunnya lebat dan mayangnya menjuntai sampai ke rumah tetangganya yang miskin. Banyak anak lagi. Tetapi mereka hanya bisa gigi jari melihatnya. Kasihan sekali mereka. Setiap kali pohon kurma itu berbuah, pemiliknya memetik lewat rumah tetangganya yang miskin itu. Bahkan, apabila ada buah kurma yang jatuh dan dipungut oleh anak-anak si miskin itu, pemilik kurma itu akan merampasnya kembali. Hei, hei, hei, hei, hei, apa yang kalian lakukan di dekat pohon-pohon kurma milikku itu? Maaf tuan, kami cuma memungut kurma yang sudah jatuh saja. Iya, cuma buah kurma yang jatuh saja tuan. Iya, benar tuan. Serius. Diam! Kembalikan semua kurma-kurma itu. Iya, tuan. Itu yang di mulut kembalikan juga ya. Ini kurmaku. Kamu tidak berhak memakannya. Ibu. Astagfirullah. Jahat sekali orang itu. Padahal kami tidak mencuri. Kami orang miskin. Kasihan anak-anakku kelaparan. Melihat perlakuan si pemilik pohon kurma itu, tetangganya yang miskin itu mengadukan perihal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Waalaikumsalam. Wahai Rasulullah, tolonglah kami. Pemilik pohon kurma dekat rumah kami sungguh kikir sekali. Kami cuma memungut kurma yang sudah jatuh di tanah, tetapi dia marah dan berucap kasar kepada anak-anak saya. Bahkan kurma yang sudah di mulut, tega dia ambil. Kami kelaparan, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bersabarlah. Aku akan segera menyelesaikannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menemui pemilik pohon kurma itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berikanlah pohon kurmamu itu kepada tetanggamu yang miskin." Untuk apa aku memberikan pohon kurmaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sebagai gantinya, kau akan memperoleh gantinya di surga nanti." Hah, cuman itu tawaranmu? Cuma itu? Nih. Karena sifat kikirnya, tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditolaknya. Pemilik pohon kurma itu lalu mencibirkan mulutnya dan dia pun bergegas pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemilik kurma yang kikir itu terdengar oleh seorang dermawan. Lelaki itu lalu bergegas menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah tawaran itu berlaku juga bagiku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Mendengar hal itu, lelaki itu bergegas menemui pemilik pohon kurma. "Tadi aku mendengar perbincanganmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu, apa urusan kamu dengan hal itu? Tahukah engkau bahwa Rasulullah menjadikannya pohon kurma sebagai surga, sebagai ganti pohon kurmamu?" "Ya, aku tahulah." "Aduh, kenapa kamu tidak tertarik? Padahal itu tawaran yang sangat bagus." "Tidak sama sekali, karena aku lebih sayang pada pohon kurmaku ini." "Pohon kurmamu itu buahnya sungguh lebat, dan tak satupun pohon kurmaku seperti itu." "Ya iyalah, siapa dulu pemiliknya?" "Saya, orang paling ganteng dan gagah di sini." Oke, apakah kamu mau menjual pohon kurmamu itu? Bisa saja, asalkan kamu dapat memenuhi permintaanku. Aku yakin, tak seorang pun sanggup memenuhinya. Bagaimana? Apa yang kamu minta? 40 pohon kurma. Kamu minta yang tak sebanding. Tapi baiklah, kupenuhi permintaanmu dengan 40 pohon kurma. Aku minta kamu benar-benar menukarkan pohon kurma itu kepadaku. Jangan sampai kamu berbohong. Setelah selesai tukar-menukar pohon kurma, lelaki dermawan itu datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku. Aku telah membelinya dari pemilik kurma kikir itu. Kini aku menyerahkannya kepadamu untuk membantu tetangga miskin itu. Kemudian Nabi bersama lelaki dermawan itu datang kepada keluarga miskin itu. Rasulullah berkata kepada Aminah, "Ambillah pohon kurma itu untukmu dan keluargamu." Terima kasih sekali, wahai Rasulullah. Terima kasih, ya Allah, atas rizki yang telah Engkau berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Orang yang kikir itu jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Dan orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang yang ahli ibadah yang kikir." Alhamdulillah, bersyukur padanya. Alhamdulillah, nikmatmu akan bertambah. Alhamdulillah, ucaplah dengan ikhlas. Bukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.